Media. Coffee's free. Coffee's free. Oh, all I need a party. Coffee's free. I'm trying to, but I take. Hai, selamat sore Mitra Bisnis. Apa kabar Anda sore hari ini? Bagaimana dengan bisnis Anda untuk hari ini? Semua berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah Anda rencanakan? Oke, jangan terlalu serius ya. Karena mungkin sudah agak sore, sudah agak sedikit berkurang aktivitas bisnis. Saatnya kita break dulu dengan Kafis Break. Dan seperti biasa Kafis Break untuk Anda yang ada di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Jogja. Radio Yasika, kita bersama dengan biang penasaran yang sudah hadir di studio Pas FM. Ada Bang Kafi Kurnia. Bang Kafi, sore. Selamat sore. Kok sore toh? Sore. Selamat sore. Oh sore, kedengarannya sore. Barangkali. Enggak. Itu bukan. Apa? Headphone-nya sudah harus pensiun. Atau kuping saya sudah soak. Barangkali. Headphone-nya sudah harus pensiun. Oh, gitu. Beli headphone baru. Oke, laporan deh nanti kalau gitu. Bang Kafi kemana minggu lalu? Ulang tahun loh Anda minggu lalu ya. Bisa menghilang. Tapi itu lantaran apa ada yang mestain gitu. Tuh jadi. Kan? Kita gak diajak pesta, ada yang mestain, curang ya. biasanya kalau gitu, kalau ulang tahun suka ada yang mestain, jadi kagak enak hati gitu. Oke deh, kita tunggu giliran kita yang pesta nanti Bang Kafi. Yeay, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Ada hubungannya sama ulang tahun atau mau ngomongin apa nih? Oh enggak. Yang enteng-enteng aja, apa? Tapi yang serius. Oh gitu. Nah jadi gini, organisasi saya baru saja menyelesaikan sejumlah survei, gitu loh. Dan salah satu faktor kegagalan orang untuk berbisnis atau untuk sukses itu ternyata kagak serius. Kagak serius. Iya. Jadi topik kita sore hari ini agak dahsyat, gitu loh. Ya. Sukses itu harus serius. Kita temanya hari ini loh, Kafis Break, bukan salah acara nih ya, bukan ya? Ini kok temanya agak melenceng. Sukses itu harus serius. Iya. Kan Anda sendiri nggak pernah serius gitu, ngakak mulu. Iya, tapi kelakuan boleh, kelakuan kagak boleh aja bercanda melulu kagak serius. Tapi kalau mau sukses harus serius. Serius ini definisinya apa dulu deh? Serius ini yang gimana gitu loh? Iya, sama aja kayak orang pacaran ya gitu loh. Kan kalau misalnya orang pacaran gitu kan, Anda nanya pacar Anda gitu loh. Lo mau gue serius kagak sih? Nah, kayak gitu dah. Gitu. Serius gak? Jadi berarti pertama kali tuh yang Anda nanyain tuh, lo punya komitmen gak sama gue? Oh, komitmen ya jadinya ya. Jadi serius, semua orang mau sukses tuh harus punya komitmen. Nah nih, seringkali nih orang bilangnya mau sukses, mau berhasil gitu loh. Tapi gak punya komitmen. Begitu ya. Itu dianggap tidak serius pasti kalau tidak komitmen. Iya. Jadi misalnya umpama umpama gitu. Iya. Anda harus bangun pagi. Ya komitlah bangun pagi. Ini jangan aduh males gua bangun pagi. Ntar lu enggak sukses, biarin aja dah. Udah enggak komit dah tuh. Enggak serius. Gitu loh. Lu harus meluangkan waktu yang cukup. Ogah-ogahan, males. Dia gak mesti meluangkan waktu, misalnya katakanlah sekian jam per hari gitu. Dia gak ini. Karena aja kayak juara kan, menjadi juara mau latihan gitu loh. Ya kan? Jadi kita kalah kemarin juga di Wuhan gitu. Kan, itu gara-gara gak serius tuh? Iya. Katanya itulah yang dituduhkan oleh orang-orang. Dibilang kita tuh kagak serius. Jadi kalau kita serius dong, kalau kita serius memang mau mempertahankan ini, inilah susahnya kita itu kadang-kadang kita punya budaya, ya kita punya budaya, ya nasib-nasiban aja gitu loh, untung-untungan. Nah ini yang sering menjadi sangat ini. Jadi lu menang, untung. Untung menang gitu ya. Lu sukses, untung. Kasihan deh Indonesia ya. Nah, tapi ini benar. Iya, iya. Kalau kita mau sukses misalnya, terus mempertahankan juara dan kita punya potensi di kejuaraan bulu tangkis dunia. Ya kita satu harus punya budget yang cukup dong. Harus punya sekolah badminton yang serius. Terus harus ada pembinaan artis atlet muda yang serius. Baru bisa. Emang enggak ada kan begitu juga. Kita punya budget ada. Ya, terus budgetnya seberapa gitu. Asal. Oke. Iya. Bayang lo kalau lo mau sukses ya. Lah, lo kudu serius. Lo enggak. Lo mau sukses kok kayak ini yang menjadi problem. Banyak sekali orang-orang mau sukses tapi dia kagak serius. Kagak serius. Nah, kirain ini kita harus berbicara gimana caranya supaya bisa serius. Serius. Kirain tuh serius yang mukanya ketat gitu kagak ya? Kagak. Gak juga ya. Tapi Anda harus punya komitmen. Pertama tuh komitmen. Nah, oke. Okay. Yuk, Mitra Bisnis yang mau share sama Bang Kavi sore hari ini tentang sukses itu harus serius. Menurut Anda iya? Apa iya gitu ya? Silakan aja di SMS 0816924924. Kita break dulu Bang Kavi. Mitra Bisnis, kita bersama Pas FM. Kami kembali sesaat lagi.